belas gua anak mas. Iya nih pak, hari gini nih cari kerjaan tuh susah bener. Ya elah, hidup tuh ya harus survive. Yang hari kita tuh mesti mikirin supaya kita semakin di depan. Wah bener itu mbak, gimana tuh caranya mbak? Lah gimana caranya coba? Hoi, ikut maju terus pantang mundur, langkah ke depan jangan ke belakang. Jangan bilang hitam.